bin Abi Syaibah. Nah, ini ada kitab akidah judulnya As-Sunnah karya Ibnu Abi Syaibah. Juga As-Sunnah li Ahmad Ibn Hanbal, juga As-Sunnah Imam Ahmad bin Hanbal yang kita kenal dengan Usul Sunnah. Juga ada As-Sunnah li Ibn Abi Asim, ada As-Sunnahnya Ibn Abi Asim li Abdullah, kemudian As-Sunnah li Abdullah Ibn Ahmad, yaitu anaknya Imam Ahmad Abdullah, punya kitab juga namanya As-Sunnah. Was-Sunnah lil Khallal, ada kitab namanya As-Sunnah, kitab akidah ya, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Khallal. Kemudian As-Sunnah li Ahmad ibn al-Furat, itu ada juga kitab akidah yang berjudul As-Sunnah, ditulis oleh Ahmad bin Furat Abi Mas'ud Ar-Razi ya. Kemudian As-Sunnah li Asad ibn Musa, ada juga kitab akidah berjudul As-Sunnah, ditulis oleh yaitu Asad, dan Asad bin Musa ini pun ya mendapat julukan Asadus Sunnah. Itu Asadus Sunnah. Apa itu Asad artinya? Singanya Sunnah. Singanya Sunnah yaitu beliau bernama Asad bin Musa, punya kitab namanya As-Sunnah. Kemudian ada As-Sunnah Ibn Abi Qasim As-Sahib Sahib Malik, juga ada kitab namanya Sunnah ya, karya tulis ya Ibn Qasim. Ibn Qasim yang merupakan, beliau adalah muridnya Imam Malik. Was-Sunnah li Muhammad ibn Salam al-Bikandi, ya juga ada kitab akidah As-Sunnah disusun oleh Muhammad bin Salam al-Bikandi. Was-Sifat warad al-Jahmiyah li Nu'aim ibn Hammad, juga ada kitab ya, yang berjudul As-Sifat, yaitu akidah tentang asma sifat, warad dan bantahan terhadap kaum Jahmiyah yang disusun oleh al-Imam Nu'aim bin Hammad. Kemudian ada kitab akidah juga namanya As-Sunnah lil Asram, ya karangan Al-Imam Asram. Juga ada As-Sunnah lil Harb Ibn Ismail Al-Karmani, ya As-Sunnah karya Imam Harb bin Ismail Al-Karmani. Juga ada As-Sunnah Ibn Abi Hatim, karangan Ibn Abi Hatim ya, yang merupakan anak dari Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi. Was-Sunnah Ibn Abi Dunya, As-Sunnah kitab akidah sunnah karya Al-Imam Abu Dunya. As-Sunnah Ibn Jarir At-Tabari, As-Sunnah ini juga, ini sekarang dikenal dengan nama yaitu Sharihus Sunnah, ini kitab ini. Kemudian At-Tafsir fi Ma'alimiddin Ibn Jarir aidan, juga ada kitab akidah yang berjudul At-Tafsir fi Ma'alimiddin karya Ibn Jarir juga. Was-Sunnah lit-Tabarani, ada juga kitab As-Sunnah karya At-Tabarani Sahibul Mu'jam. Ya kalau antum sering dengar hadis riwayat Tabarani, bukan Tabroni. Tabarani, ba-nya itu di fathah, bukan di sukun. Kemudian As-Sunnah li Ibn Abi Syekh Al-Asbahani. Kemudian ada juga kitab akidah As-Sunnah yang disusun oleh Al-Imam Abu Syekh Al-Asbahani. Was-Sunnah li Abi Abil Qasim Al-Lalaka'i, juga ada As-Sunnah karya Al-Imam Abu Qasim Al-Lalaka'i. As-Sunnah li Muhammad Ibn Nasr Al-Marwazi, juga ada kitab akidah As-Sunnah yang disusun oleh ya Muhammad bin Nasr Al-Marwazi. Ini banyak sekali kitab-kitab akidah yang perlu kita baca, warisan para ulama. Wa Aqidatu Salaf Ashabil Hadis, ini karangan Al-Imam Abi Usman As-Sabuni. Beliau juga punya kitab yang lain ya, yang berjudul ya, Aqidatu A'immatil Hadis, akidah para imam al-hadis. Dan kitab beliau ini ya sudah disyarah oleh para ulama, diberi ta'liq di antara Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, yaitu syarah Aqidatul Salaf Ashabil Hadis. Ya, kemudian ada kitab Al-Ibanah Ibn Battah. Nah, ini Ibanah, nanti ada Ibanatul Kubra, Ibanatul Sughra, wa Tauhid Ibn Khuzaimah. Nah, juga ini ada kitab yang penting sekali, itu kitab Tauhid karangan Al-Imam Ibn Khuzaimah. Ya, beliau adalah al-imam hadis, seorang pakar hadis ya, mutaqaddimun dari kalangan Syafi'iyah, yang menulis kitab namanya Kitab Tauhid. Dan Kitab Tauhid ini sangat penting untuk dibaca, sangat penting untuk dipelajari, karena di dalamnya terdapat kandungan yang luar biasa ya, yang mengisbat akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan juga terkandung di dalamnya bantahan-bantahan terhadap kaum mukhalifin, kaum-kaum yang menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ini perlu dibaca kitab Tauhid karangan Ibn Khuzaimah. Juga At-Tauhid Ibn Mandah, juga ada kitab Tauhid karya Ibn Mandah. Ini sudah tercetak juga, ada di toko-toko buku di ya di Indonesia dalam dua jilid, ya Wal Iman Ibnu Abi Syaibah, juga ada Kitabul Iman karya Ibnu Abi Syaibah, Wal Iman li Abi Ubaid Al Qasim Ibnu Salam, juga ada kitab Al Iman ya karangan Abu Ubaid Al Qasim bin Salam, wa Syarhus Sunnah Al Muzanni Sahib Syafi'i, ada Syarhus Sunnah karya Al Imam Al Muzanni yang merupakan murid Syafi'i, wa Syarhu Madahib Ahli Sunnah Ibnu Syahin, juga Al Imam Ibnu Syahin punya kitab namanya Syarhu Madahib Ahli Sunnah, wa Sunnah Al Musamma bil Hujjah fi Bayanil Mahajjah wa Syarhu Aqidati Ahli Sunnah li Qiyam Sunnah Abi Qasim At-Taimi Al-Asbahani, juga ada kitab ya yang dinamakan dengan Al Hujjah fi Bayanil Mahajjah Syarah Aqidah Ahli Sunnah ya li Qiyam Sunnah, yang merupakan karya sang penegak sunnah yaitu Abul Qasim At-Taimi. Juga ada Usul Sunnah li Abi Abdullah Ibnu Abi Zamanin, ini yang tadi telah saya singgung ya, Usul Sunnah karya Al-Imam Ibnu Abi Zamanin. Kemudian Was Syariah lil Ajuri, ya Kitab Syariah Al-Ajuri, wa I'tiqad Ahli Sunnah li Abi Bakar Al-Ismaili, ini ada kitab I'tiqad Ahli Sunnah karangan Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili, Was Sunnah lil Babahari, ini Sunnah karya Al-Babahari. Kemudian Al-Iman Ibnu Mandah, Al-Imam Ibnu Mandah juga punya kitab namanya Al-Iman, Wal Iman lil Adani, ya juga ada Al Imam Al Adani punya kitab namanya Al Iman, Wal Arsh li Muhammad Ibnu Abi Syaibah, ada kitab namanya berjudul Al Arsh ya yang mengurai tentang ulumullah, ketinggian Allah Subhanahu wa taala, karya ya Al Imam Ibnu Abi Syaibah, Wal Qadar li Ibnu Wahb, ada juga kitab Al Qadar karya Ibnu Wahab, Wal Qadar li Abi Daud ya, Wal Ru'yah was Sifat wan Nuzul li Daruqutni, ya ada juga karangan ya, As-Sifat, Nuzul, Ar-Ru'yah, itu karya Al-Imam Daruqutni. Ya dalam biografi beliau yang lainnya disebut dengan Fathah Daruqutni. Ya. Wa Risalatus Sijzi ila ahli Zabid, dia bin Nasr As-Sijzi. Ya dan juga Al-Imam Abu Nasr As-Sijzi punya kitab namanya Risalatus Sijzi ila ahli Zubaid, ya ila ahli Zabid. Kemudian wa jawabu ahli Dimashq fi sifat al-Khatib al-Baghdadi. Al-Khatib al-Baghdadi punya kitab ya namanya Jawab ahli Dimashq fi Sifat. Ya jawaban-jawaban yang diperuntukkan untuk penduduk Damaskus terkait akidah ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa Sunnah li Abi Ahmad al-Asbahani al-Ma'ruf bil Asal. Juga ada karangan kitab As-Sunnah dari Al-Imam Ahmad ya Abu Ahmad Al-Asbahani yang dikenal dengan nama Al-Assal. Juga As-Sunnah li Ya'qub Al-Fasawi. Ada juga kitab As-Sunnah karya Al-Imam Ya'qub Al-Fasawi, Was-Sunnah lil Qassab. Ada juga kitab As-Sunnah karya Al-Qassab, wa Usul Sunnah li Abi Bakar Abdullah Az-Zubair Al-Humaidi. Juga ada Usul Sunnah karya Al-Humaidi. Ini salah satu guru Al-Bukhari. Ini juga para ulama telah banyak berkhidmat terhadap Usul Sunnah Al-Humaidi ini. Was-Sunnah li Hanbal Ibn Ishaq. Ada juga kitab As-Sunnah ya, yang ditulis oleh Imam Hanbal bin Ishaq. Wal-Usul li Abi Amr At-Talamanki. At-Talamanki. Itu Al-Imam At-Talamanki. Abi Amr At-Talamanki mengarang kitab namanya Al-Usul. Wa ghairuha kasirun. Dan yang lainnya banyak-banyak sekali. Nah, ini di antara yang beliau sebutkan dari kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah zaman kudama, zaman ulama mutaqaddimun, zaman salaf, belum lagi yang era mutaakhirun, karya-karya yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk penduduk negeri Wasit yaitu Aqidah Al-Wasitiyah, karya beliau yang diperuntukkan untuk Ahlu Tadmur yang dikenal dengan Risalah Tadmuriyah, karya beliau yang diperuntukkan untuk negeri Hama yang lebih dikenal dengan Al-Fatwa Al-Hamawiyah Al-Kubra. Ada juga Al-Fatwa Al-Hamawiyah As-Sughra. Juga karya beliau-beliau yang lain yang bantahan terhadap ya Ibnu Mutahhar Al-Huli, salah seorang Rafidah Syiah yang menulis kitab yaitu Minhajul Karamah fi Isbatil Imamah. Karya seorang Rafidah dibantah oleh Ibnu Taimiyah. Beliau menulis kitab yaitu Minhajus Sunnah. Ya, dan menamakan kitabnya Ibnu Mutahhar Al-Huli itu sebagai ya, Minhajun Nadamah, manhajnya penyesalan, manhaj orang-orang yang nyesel. Ini banyak sekali karya-karya Ibnu Qayyim, Istima'ul Juyus, kemudian karya Ibnu Qayyim yang lainnya, Nuniyah, karya Ibnu Qayyim yang lainnya, Shahih al-Mursalah. Ulama terdahulu, mutaakhirin, mutaqaddimin sampai saat ini penuh karya tulis mereka, khidmat mereka terhadap ya fad ini, yaitu bidang ini, akidah. Karena pelajaran akidah enggak putus-putus. Dari sekian banyak, mana yang sudah pernah kita tamatkan? Yang disebutkan, hah? Ahlu sunnah wal jamaah enggak pernah tamat satu kitab akidah satu pun. Allahul musta'an. Terus sunnahnya di mana? Katanya ahlu sunnah, sunnahnya itu di mana? Kalau pernah tamat, paham apa enggak? Jangan tamat aja. Allahumma musta'an. Nah ini kita berarti mulai dari awal lagi. Ya, barakallahu fikum. Wa hakadha kutubu man ja'a ba'da ha'ula'i min ahli sunnah. Ka kutubi Ibn Abdul Bar. Dan demikianlah kitab-kitab yang datang setelah mereka dari kalangan ahli sunnah. Ini mulai. Ulama-ulama yang datang. Semisal kitab-kitab yang ditulis oleh Ibn Abdul Bar, wa Abdul Ghani Al-Maqdisi, wa Ibn Qudamah Al-Maqdisi, wa Ibn Taymiyah, wa Ibn Qayyim, wa Dhahabi, wa Ibn Kathir, wa Muhammad Ibn Abdul Wahhab, wa ghairihim, fiha bayanul mu'taqad as-sahih. Yang di dalam karya-karya mereka terdapat penjelasan mu'taqad as-sahih. Akidah yang benar, wal ihtijajulah, dan bagaimana berdalil terkait akidah yang benar tersebut. Wa kashfu syubuhati ahli al-ahwa, dan juga di dalam kitab-kitab tersebut ya di situ menyingkap ya segala macam syubhat dari kalangan ahlul ahwa, kaum mukhalifin. Wa nahnu nadhkuru jumalan, dan kami menyebutkannya hanya secara global, kata beliau. Secara global. Secara global kita satu aja pun susah. Mungkin tamat satu kitab, dua kitab. Habis itu ditanya apa, bagaimana inti kitab tersebut? Lupa. Allahu musta'an. Ini yang beliau sebutkan secara global. Ya, min i'tiqadi ha'ula'i safwah ala wajhil ikhtisar wa ma tawfiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ini penutup dari beliau di mukaddimah yang beliau menyebutkan ini secara global dari akidah mereka, ya. Ya, yang ini untuk yang diringkas saja, ya, dan tidak ada taufik, ya, melainkan dari Allah, kepadanya lah aku bertawakal dan kepadanya lah aku kembali. Nah, kita masuk ke inti bahasan, ya, al-mu'taqad as-sahih fi tauhidir rububiyah. Ini sekarang ya penjelasan terkait rububiyah. Apa itu? Apa sih tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah secara globalnya, mudahnya, yaitu ifradullah taala, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada masalah at-tadbir, pengaturan alam semesta, al-khalq, penciptaan, al-imatah, yang mematikan, kemudian menghidupkan, memberi rezeki. Kalau seseorang telah meyakini Allah lah yang mengatur alam semesta ini, Allah lah yang menghidupkan, mematikan, Allah lah yang memberi rezeki, maka dia telah bertauhid dengan tauhid rububiyah. Ya. Allah lah yang menguasai alam semesta ini. Beda sama mereka tuh yang suka saji sesaji laut, sedekah laut. Ini penguasa pantai selatan Nyiroro Kidul. Rusak tauhid rububiyah. Masih mending musyrikin Quraisy. Musyrikin Quraisy ditanya, ya, Allah taala berfirman, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, la yaquluna Allah." Wahai Muhammad, seandainya engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka pasti menjawab, Allah. Sementara Muslim zaman now, nah, ini Muslim zaman sekarang, itu kalau ditanya, siapa yang menguasai pantai selatan? Sebagian mereka menjawab, Nyiroro Kidul. Waliyadzubillah. Anak kecil kalau ditanya, deh, apa ayat Al-Fatihah? Baca. Ya, setelah dia mengucapkan basmalah, dia membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pinter kamu. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Semesta, Rabb semesta alam, pencipta semua alam. Allah yang mengatur, yang mencipta, yang menguasai. Jadi lebih pinter anak kecil. Nah, ini ya, jadi ini al-mu'taqad as-sahih fi tauhid ar-rububiyah. Ini pembahasan pertama. yaitu akidah yang benar terkait tauhid rububiyah. Dibenarkan dulu. Ya, ini pembahasan yang pertama al-awwal. Ya'taqidu ahlus sunnati wal jamaah annallaha ta'ala wahdahu mutafarridun bil khalqi wal mulki wat tadbir. Ahlus sunnah wal jamaah ya'taqid, dia meyakini. Ya, bahwa Allah ta'ala wahdahu, dialah semata. Mutafarridun, yang esa. Bil khalq, ya, dialah yang esa dalam masalah penciptaan. Ahlus sunnah mengesakan Allah ta'ala dalam masalah penciptaan. Wal mulk, kekuasaan. Wat tadbir, pengaturan. Jadi kalau sudah meyakini ini semua adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur, mencipta, memberi rezeki, mematikan, menghidupkan, maka dia telah bertauhid dengan salah satu jenis tauhid, yaitu tauhid rububiyah. Akan tetapi bertauhid dengan tauhid rububiyah aja gak cukup, karena ternyata kaum musyrikin Quraisy juga bertauhid dengan tauhid rububiyah. Ya, wa qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsh yughshi al-layla an-nahar yatlubuhu hasisa wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi-amrihi 'ala lahul khalq 'ala lahul khalq wal-amru tabarakallahu rabbul 'alamin wa qala lillahi mulku as-samawati wal ardh yakhluqu ma yasha'. Allah ta'ala berfirman, sesungguhnya Rabb kalian ialah Allah alladhi khalaqas samawat, yang menciptakan langit-langit wal ard dan bumi, fi sittati ayyam, dalam waktu 6 hari. Allah menciptakan bumi, langit 6 hari ini sekehendak Allah dengan hikmah yang Allah inginkan yang mungkin kita tidak ketahui. Ya, jadi jangan seperti anggapan orang Yahudi. Kata orang Yahudi, Allah menciptakan langit dan bumi hari Ahad, selesai hari Jumat, hari Sabtunya Allah istirahat. Kenapa? Capek. Ini orang Yahudi. Ah. Allah Ta'ala berfirman, wa mamassana min lughub, kami tidak disentuh oleh keletihan. Kecapean itu sifat salbiyah, sifat-sifat yang kurang, sifat-sifat naqas, yang itu dinafikan, ditiadakan dari Allah. Maka Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari dengan hikmah yang Allah kehendaki sendiri. Entah kita tahu atau tidak tahu. Ya. Summa istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas 'arsy. Beristiwa di atas 'arsy 'ala ma yaliq bih, sesuai dengan yang layak bagi Allah. Ya. Yughshil lail an-nahar, yang dia menutup malam, ya, kemudian dengan siang, yatlubuhu hasisa, kemudian dia mengikutinya dengan cepat. Ya. Wasyamsa, dialah yang juga menciptakan matahari, qamar, bulan, wan nujum, bintang-bintang, musakhkharatin bi amrihi, yang semuanya tersebut ditundukkan dengan perintah Allah. Ala ketahuilah, lahu, milik dialah, al-khalqu, penciptaan, wal-amru, pengaturan alam semesta ini. Tabarakallahu rabbul alamin, maha suci Allah, Rabb semesta alam. Nah, ini kandungan tauhid rububiyah. Wa qala lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha', milik Allah lah, ya, milik Allah lah penciptaan langit, kekuasaan langit-langit dan bumi, dia menciptakan ma yasha', sesuai dengan yang dia kehendaki. Wa qala ta'ala lahu mulku samawati wal ard yuhyi wa yumiit, milik Allah lah kerajaan langit-langit dan bumi, dia menghidupkan dan dia mematikan. Wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha mampu atas segala sesuatu. Nah, ini ayat-ayat yang dibawakan oleh Syekh untuk memupuk keimanan kita tentang tauhid rububiyah. Ya, jadi kalau meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur, Allah yang menghidupkan, mematikan, sudah bertauhid dengan tauhid rububiyah. Kalau cacat satu saja, maka tidak bertauhid dengan tauhid rububiyah. Kalau dia mengatakan, yang ngasih rezeki saya perdagangan saya, kantor saya, gaji saya, yang ngasih rezeki saya bos saya, maka dia tidak bertauhid dengan tauhid rububiyah. Mesti dia mengatakan yang memberi rezeki saya adalah Allah lewat perantara kerjaan saya, perniagaan saya. Nah, begitu juga dengan kesembuhan. Yang sembuhin saya dokter ini. Wah, ini dia tidak bertauhid dengan tauhid rububiyah. Ibrahim alaihissalam mengatakan fa idza maritu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkanku. Maka Allah yang menyembuhkan melalui ikhtiar, perantara, obat, berobat ke dokter dan seterusnya. Ya, nah. Kemudian pembahasan berikutnya. Al musyrikun lam yunazi'u fi tauhidir rububiyah. Nah, ini. Kaum musyrikin Quraisy, mereka tidak menyelisihi Rasulullah, menyelisihi Islam dalam tauhid rububiyah. Mereka mengakui. Makanya tadi saya singgung, musyrikin Quraisy terkadang lebih bagus tauhid rububiyahnya dibandingkan dengan haula al musyrikun zaman now. Zaman sekarang. Waliyadzubillah. Hadza tauhid wal musamma bi tauhid rububiyah. Ini adalah tauhid yang dinamakan dengan tauhid rububiyah, wa huwa mustaqirrun fi nufusil bashar, yaitu tauhid yang terpatri di jiwa-jiwa manusia. La yunazau fihi ahadu minan nas, yang tidak diselisihi oleh siapapun dari kalangan manusia. Ini sudah fitrah dia sebagai makhluk hidup. Yang iblis, binatang, malaikat semua mengakui dia adalah hamba Allah. Allah yang mencipta, Allah yang mengatur alam semesta, yang menghidupkan, matikan. Ini tauhid yang sudah ada pada makhluk semua. Musliman kana au kafiran, baik dia muslim atau dia kafir. Qala ta'ala 'anil kuffar, Allah taala berfirman menceritakan tentang kaum orang-orang kafir. Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard wa sakhkhara as-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Wala in sa'altahum, wahai Muhammad, seandainya engkau bertanya kepada mereka, man khalaqa as-samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, wa sakhkhara as-syamsa wal qamar, siapa yang menundukkan bulan dan matahari, la yaqulunna Allah, mereka pasti akan menjawab dengan jawaban Allah. Ya, la yaqulunna Allah, perhatikan. Ya, la yaqulunna Allah dengan lamul ibtida', yaqulun fi'il mudhari, kata kerja yang di situ disisipi dengan nun taukid as-sakilah, yang menegaskan. Mereka pasti menjawab dengan pasti, dengan yakin, yang menciptakan langit dan bumi, yang menundukkan bulan dan matahari adalah Allah. Mereka enggak mengatakan yang cipta langit dan bumi Huban, Lata, Uzza, berhala-berhala kami, enggak. Wa qala ta'ala anhum aidan, akan tetapi Allah taala berfirman tentang mereka juga, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa hum musyrikun, dan tidaklah mayoritas mereka beriman kepada Allah illa hum musyrikun, melainkan mereka dalam keadaan kufur, musyrik. Padahal tadi ayat sebelumnya Allah ya menjelaskan bahwa kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Tetapi Allah katakan bahwa mereka mayoritas tidak beriman dan mereka musyrik. Maka i'tiqad mereka, keyakinan mereka terkait rububiyah saja itu tidak cukup. Tidak cukup. Mesti direalisasikan dengan tauhid uluhiyah, yaitu tauhid mengesakan Allah dalam ibadah. Qala Mujahid, berkata Mujahid dari kalangan tabi'in rahimullah, imanuhum qauluhum Allahu khaliquna wa yarzuquna wa yumituna, fa hadha imanun ma'a syirki ibadatihim ghairah. Mujahid mentafsirkan dua ayat di atas. Ya, dua ayat sebelumnya di surah Al-Ankabut ayat 61. Tadi yang bagaimana musyrikin Quraisy ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan berkata Allah. Musyrikin Quraisy Allah sebutkan di surah Yusuf, mereka musyrik. Ya, kata Mujahid, imanuhum qauluhum, iman mereka itu seperti penuturan mereka. Allahu khaliquna, Allah yang menciptakan kami. Wa yarzuquna, Allah yang ngasih rezeki kepada kami. Wa yumituna, Allah yang mematikan kami. Fahada imanun, ini adalah iman mereka. Ya, ma'asyirki ibadatihim ghairah, tetapi iman disertai dengan berbuat syirik, menyekutukan kepada peribadatan-peribadatan selain Allah yang mereka peruntukkan kepada peribadatan mereka. Ini iman mereka. Ya, kayak saat ini beriman Allah mencipta, Allah mematikan, Allah memberi rezeki. Malam satu syura, sedekah laut juga. Kasih sembahan juga kepada penghuni gunung. Ya, ada malapetaka dikit, ya, mereka langsung kasih sesaji. Gunung meletus, kudus gembel katanya. Wah, kasih sesaji. Lagi aman, ngasih sesaji. Orang musyrik lagi genting kembali kepada Allah. Allah sebutkan. Ya. Fa idza raqibu fil fulk, ya Allah mukhlisina lahuddin. Kalau mereka sedang berlayar di lautan, tertimpa ombak besar, ya Allah mukhlisina lahuddin. Mereka beribadah, berdoa kepada Allah, enggak kepada berhala. Ya Allah selamatkanlah kami. Falamma najjahum ilal bar, tetapi tatkala kami selamatkan mereka ke daratan, idahum yusyrikun, mereka kembali syirik lagi, keberhala lagi ibadahnya. Tetapi syahidnya adalah mereka ketika genting kembali kepada Allah. Mukhlisina lahuddin, Allah sebutkan di surah Al-Ankabut. Mereka doa ya, ikhlas. Ikhlas itu apa sih? Memurnikan hanya kepada Allah. Kalau sekarang lagi genting tertimpa musibah, wah juga kembali kepada penghuni kubur. Kembali kepada Nyi Roro Kidul, penguasa ini, penguasa itu. Waliyadzubillah. Ya. Man huwa adal. Siapa yang kalau begitu yang lebih sesat? Zaman saat ini atau musyrikin dahulu? Hah? Waliyadzubillah. Ya. I'tiqadul musyrikin anna alihatahum yatawassalu biha ilallah. La annaha takhluku wa tarzuk. Nah, ini poin yang perlu dicatat. Ya makanya Syekh di sini menuliskannya ini dengan ini bukan saya apa maksudnya ini. Namun Syekh memberikan tanbih, kemudian pihak penerbit buku ini ya menuliskannya dengan dibold, ditebalkan. Ini sebagai tanbih, poin tersendiri yaitu i'tiqadul musyrikin. Keyakinan kaum musyrikin anna alihatahum, bahwa tuhan-tuhan mereka yang banyak, ya, yatawassalu biha ilallah, itu hanya dijadikan wasilah perantara antara mereka dengan Allah. La anha takhluq wa tarzuq, mereka tidaklah meyakini tuhan-tuhan mereka yang mencipta dan yang memberi rezeki. Enggak ada keyakinan demikian. Enggak ada. Abu Jahal, Abu Lahab pernah bicara, Hubal, Lata, Mata, Manat, Uzza, yang memberi rezeki, yang menciptakan langit dan bumi. Enggak pernah sedikit pun. Enggak pernah. Yang ada ialah tadi. Kalau kau tanya kepada mereka, siapa yang cipta langit dan bumi? Mereka akan jawab, Allah. Enggak pernah. Abu Jahal mengatakan, Muhammad, yang cipta langit dan bumi itu Tuhan aneh, bukan Tuhan ente. Enggak pernah begitu. Enggak pernah. Ya. Ini jadi keyakinan. Keyakinan mereka. Falam yakunil musyrikuna ya'taqiduna anna alihatahum musyarikatun lillahi fil khalq, bal kanu ya'taqiduna anna dhalika lillahi wahdah. Ya, kaum musyrikun tidak pernah mereka meyakini bahwa alihatahum, tuhan-tuhan mereka, musyarikatun, bersekutu, berserikat dengan Allah dalam masalah penciptaan. Enggak ada. Ya, kaum musyrikun enggak ada yang meyakini seperti itu. Allah menciptakan bumi sebelah sana, berhala kami menciptakan bumi sebelah sini, enggak ada. Ya. Bahkan ya'taqidun, bahkan mereka meyakini anna dzalika lillahi wahdah, bahwa semua alam semesta ini, penciptaan ini semua itu milik Allah Taala semata. Wa anna alihatahum yatawassalu biha ila Allah. Dan mereka meyakini bahwa tuhan-tuhan mereka itu hanya yatawassal, dijadikan wasilah aja. Ya. Dengan apa namanya, berhala-berhala mereka, mereka hendak bertawassul kepada Allah. Ya, ini kan banyak di ayat Al-Qur'an. Ya, Allah Taala berfirman, "Walladzina takhadhu min dunihi awliya, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah berupa ya apa orang-orang yang telah mati, maka mereka mengatakan kami tidak beribadah kepada orang-orang yang telah mati ini illa liqarribuna ila Allahi zulfa, melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Atau mereka mengatakan wa haula'i syufa'auna indallah. Berhala-berhala ini nanti akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah kelak. Wa sudah dan. Gimana? Hah? Dikit lagi. Wa tattakhadhu syufa'a indallahi ta'ala. Dan hanya akan diambil sebagai pemberi syafaat di sisi Allah berhala-berhala mereka. Tidak meyakini berhala mereka yang mencipta. Ala lillahi dinul khalis, ya kama qala ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ketahuilah milik Allah lah agama yang al-khalis, yang murni, bebas dari kesyirikan. Walladzina ittakhadhu min dunih, dan orang-orang yang menjadikan dari selain Allah awliya'a, pelindung, sebagai wali dari selain Allah, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami enggak beribadah pada mereka, kami hanya ingin ya dengan memberikan peribadatan kepada mereka supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah ini Pak, enggak ada kaum musyrikin Quraisy menyatakan peribadatan mereka dengan murni kepada berhala. Semuanya pasti meyakini ini cuma wasilah antara diri kami, hajat kami dengan Allah. Taib sudah azannya. Nanti insyaallah taala kita lanjuti, ditandain sampai sini, nanti masuk ke ayat berikutnya surah Fatir ayat 40. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.